terasa semakin hangat, gelora nada cinta mengalun indah dalam hati, terbayang kau di sini. Masihkah kau ingat dulu masa kita memendam rindu cerita?